Tadi pagi ketika saya mau sikat gigi, saya pelototkan pasta gigi atau odol saya dan keluar banyak sekali ya, jatuh ke bawah. Waduh, saya teringat kembali tentang cerita lama pengalaman dari sebuah perusahaan pasta gigi yang bertemu dengan konsultan. Dan saya menyalahkan, ini konsultan yang kurang ajar, ini cerita yang menarik dan mungkin sudah saya ceritakan beberapa kali pada beberapa acara. Jadi zaman dulu itu ada seorang konsultan yang sangat handal dalam dunia marketing ataupun dunia inovasi ya, dan di-hire oleh sebuah perusahaan pasta gigi. Ya, dia dikasih target untuk menaikkan market pasta giginya atau penjualan pasta giginya ya, 10% minimal. Kalau bisa dia akan dapat hadiah yang sangat besar gitu. Jadi prosesnya sangat panjang, dia mencari bagaimana cara melakukan marketing yang lebih baik dan lain-lain. Dan akhirnya konsultan ini memberikan saran yang sangat menarik. Dia bilang, tutup odol itu, ini saran yang dilakukan ya, tutup odol itu, kalau dibalik untuk melubangi odol atau si pasta gigi Anda, yang dia lakukan hanya memperbesar lubang itu. Dan ternyata 9 bulan, ya, penjualan dari pasta gigi ini naik 15%. Bukan hanya 10%, tapi 15%. Tanpa melakukan marketing tambahan apapun. Ternyata orang ini melakukan pemikiran, sebetulnya orang ketika memakai pasta gigi itu bagaimana sih? Oh, dia prosesnya seperti ini, dibuka, dipakai ya. Dan kita kadang-kadang, karena asalnya lubang itu kecil ya, kita menekan dengan lebih banyak bisa. Tapi kalau lubang itu dibesarkan, orang sering tidak terasa berlebihan mengeluarkan pasta gigi itu. Dan ini tentu dari sisi perusahaan dipandang sebagai penjualan yang bertambah begitu ya. Dan cerita ini cukup menarik dan dipakai oleh banyak orang sebagai sebuah contoh tentang berpikir dari kacamata yang berbeda. Melakukan inovasi yang dipandang dari sudut kacamata yang lain. Karena definisi awalnya adalah bagaimana kita menjual lebih banyak dan diartikan bagaimana kita melakukan marketing yang lebih baik. Kalau marketing kita lebih baik, karena orang memakai pasta gigi itu memberikan lubang yang sedikit lebih besar, malah membuat market kita tetap terhadap kuantitas atau persentase pemakai, tapi penjualan kita naik 15%. Ini contoh yang sangat menarik tentang pendekatan inovasi dengan pemikiran di luar cara berpikir yang biasanya. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.